Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan lagi sabda Nabi. Tengok kan? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, maka bau sungguhnya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala umat yang dulu-dulu pada hari kiamat. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak. Maka apabila marah oleh seorang pada barang yang diredakan oleh Allah Ta'ala dan reda pula oleh Rasul dengan pekerjaan nikah itu, maka sungguhnya keluar ia daripada mengikutkan bagi keduanya Allah dan Rasul. Maka adalah hukumnya perempuan ataupun laki-laki yang demikian itu masuklah ia di dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat Allah Ta'ala. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bila sebut Nabi ni, sunat kita selawat. Dan kalau tak selawat, tak berdosa. Faham pada kata sunat tu, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Benda yang diberi pahala bagi orang yang buat, dan kalau tak buat, tak berdosa pun. Tapi luputlah fadilat. Nah, sebab tu biasa dalam kitab-kitab agama, bila kata sabda Nabi ataupun sabda Rasulullah, ditulis lalu sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kita kata-kata hak di mulut, sunat juga kita sambung dengan selawat. Nah, atau kita dengar orang kata, nah, dia kata dah ingat itu sabda Nabi, kita pun sunat agak kata sallallahu alaihi wasallam. Atau kita dengar nama Nabi kita dalam radio, dalam CD, dalam kaset, dalam televisyen, tak kira lah, sunat lah kita kata. Bawah tau, tadi kata tengah, bawah pula. Lima daripada bawah. Hai segala kaum perempuan, mengapakah tiada engkau reda dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain? Tiliklah olehmu hai segala perempuan, betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan hingga jatuhlah engkau ke dalam kufur dan azab yang mengekalkan ia azab di dalam neraka jahanam. Berlindung kiranya kita semua kepada Allah daripada demikian itu azab. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, orang perempuan kalau kuasa suami dia jadi nikah orang lagi dalam keadaan suaminya telah pun menunaikan nafkah yang wajib ke atasnya, maka tak boleh lagi dia larang suami dia. Neh, tak boleh larang. Neh, kerana hak suami ni seperti yang Allah sebut dalam Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kaum laki-laki boleh berkahwin lebih daripada seorang, iaitu dua ataupun tiga ataupun empat. Jadi kalau dah cukup syarat dia menikah juga, kita tak suruh. sabar je lah. Nah, bukan kita suruh ulama dak suruh perempuan berdoa supaya suami dia nikah lain, dak. Dak suruh. Nah, dak suka. Nah, kalau boleh tak ambuh. Nah. Tapi bila suaminya nikah juga, ah kena ingat hukum. Nah. Kena sabar. Sama macam Allah datangkan sakit kepada anak-anak. Tak ada mak minta doa supaya anak dia sakit. Sebab bila sakit, susah hati mak. Sama juga bila ada madu, hati mak susah. Nah, isteri tahu mesti susah hati. Nah, maka dia tak berdoa lah supaya boleh madu. Anak kita itu tak. Tak ada mak ayah yang berdoa suruh anak tu sakit. Dah kali datang sakit juga, nak marah hukum Tuhan. Kena sabar lah. Sabar lah kalau dia sakit anak tahu. Dah sabar lah sebab anak kita ni bukan hak kita. Kalau hak kita, tak sakit lah anak. Hak Allah dah. Hak Allah kepandai dia nak buat sehat, nak buat sakit. Nah, kena sabar. Apa jua yang menyusahkan akan hati orang yang beriman, itulah musibah namanya. Nah, dan kita nak jawab lagu ni, kita tak suruh suami kita nikah seorang ni. Kita pun tak pernah berdoa. Kita pun tak seronok. Dia menikah juga. Allah kata kena jawab gini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha, kerana itu ujian juga. Nah, kita milik Allah. Maknanya bila kita milik Allah, apa yang terjadi atas kita ni semuanya kehendak Allah, walaupun kita tak suka. Tu makna inna lillah. Pak mati anak kata inna lillah, maknanya kita tak suka pak kita mati. Tapi dah pak kita bukan hak kita, hak Allah Ta'ala melaka. Inna tu mewakili jawamil alam, semua alam. Inna bukan kita manusia. Nah, walaupun nak asal ni makna kita nak cakap. Dipanggil domain mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Nah, ganti nama bagi orang yang berkata-kata mewakili orang ramai. Tapi ingat, inna tidak mewakili manusia saja. Bahkan langit bumi juga milik Allah. Inna sesungguhnya kami. Kami ni kita manusia, jin, malaikat. Gunung, ganang, sungai, tasik, laut, langit, cakrawala, bintang, bulan, dacing adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Milik dia belaka. Bila milik ada tuan, kok mana tuan dia? Tuan dia ambil balik. Nah, sampah lah. Nah, kita dah dengar suami nikah lagi. Kita tak suruh, kita tak nak, kita tak suka. Tapi bila dia nikah juga, jangan hilang pedoman. Siapa marah ke Tuhan, dah ada Tuhan buat orang lelaki boleh nikah lebih pada seorang. Haa, siapa tu bih buah tu, gugur akidah. Nah, nah, gugur akidah. Batu iman saja tak jadi menaikkan, kena ada pakaian. Pakaian bagi iman adalah takwa, rasa takut kepada Allah. Nabi sebut dalam suatu hadis, al-imanu uryan walibasuhu takwa. Iman itu telanjang tidak berbaju, maka bajunya adalah takwa. Bahu jamin. Nah, beriman saja, beriman saja, beriman saja, siapa berlaku. Nah, redha biarlah masuk neraka. Suami kata siapa lah dari kata gini tak baik, masuk neraka ni. Neraka-neraka lah. Haa, dia hilang pedoman. Siapa kata, siapa jadi masuk syaitan. Lepas tu dia kata ni jadi syaitan. Kata tak baik, dan nak berani dan nikah dah. Aku tak redha, aku tak redha, aku tak redha. Wa man lam yardha bi qada'i, apa orang kan? Walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i fal yakhrut min tahti sama'i wal yatul rabban siwa'i. Nah, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa tak reda dengan hukum aku, Allah hukumkan dia itu bermadu dalam dunia. Walam yasbir ala bala'i, tak sabar dengan ujian Allah, sabarlah sekejap, dan tidak syukur dengan nikmat yang telah ada, sila keluar daripada langit. Nak pergi duduk ni? Nak pergi duduk duduk ni? Sila keluar daripada langit aku. Orang yang tak reda dengan Allah menghukumkan laki-laki boleh kahwin siapa pak, dia tak reda hukum tu. Dia tak reda Allah Ta'ala beri dua bahagian pada laki-laki, perempuan sebahagian ni, tak reda hukum tu. Dia tak reda Allah Ta'ala beri laki-laki boleh jadi pemimpin negara, perempuan tak boleh. Falyakhruj min tahti samai, siapa tak reda, sama ada mu Melayu, orang putih, Jerman, Kongo, Afrika, Ajinomoto, tak kira. Sila keluar daripada langit. Lagi di mana? Duduk ke topik? Langit Allah Ta'ala juga. Nah. Waliyatul rabbang siwa'i, jangan sembah aku, sembah tak reka lah. Kalau tak reda dengan hukum aku, makna gitu. Cari Tuhan lain. Tidak ada lagi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tak dapat tidak, kita kena sabar. Sabarlah. Nah. Masyarakat Melayu ni dia pelik. Dia pelik. Banyak benda-benda yang bercanggah dalam kehidupan. Kalau orang nikah dua, jahat. Jadi gitu. Kalau orang kaya, sombong. Ini bakal ubuh lah duduk. Nah. Jadi berat main hukum dia tu. Nah. Dia bakal hukum itu. Orang tu kaya, dia miskin. Dia kata orang tu sombong. Maksud sombong, kaya. Dah ada sombong sekarang, baik. Nah. Dia sombong ni, bukan. Nanti melakukan perbuatan sombong, orang kata sombong. Bukan kerana kaya sombong, tak. Orang miskin ada sombong. Ada tak? Ada. Nah. Jadi begitu. Ada orang menikah marah. Tak nikah tak apa. Seorang isteri dia marah. Dia tak reda kalau suami dia nikah seorang lagi. Tapi kalau tak nikah main saja je, dia tak apa, tak marah. Ha, situ tak kena. Suami dia kata, ginilah dah muda win nikah sangat, aku main saja je, aku nak pisau dia, aku cerita dengan dia, tapi aku tak nikah. Bini dia kata, tobat nak nikah. Obat pun tak apa, rasa jok sikit kita. Tapi ingatlah, jangan nikah. Maknanya nak main saja nawa manusia Allah lagi, jangan nikah. Ada juga pandangan gitu. Nah, tu pihak bini, pihak orang kampung. Nah, kalau nikah, banyak mulut tu. Kalau tak nikah, ada hak. Dia dah cari orang, duk erik porong, erik orang jatang, waktu erik bini orang, orang ni main bini macam-macam pasang main. Tak nikah. Dia dah duk bising waktu. Ada orang nikah seorang lagi, dia bising. Nikah pula. Padahal benda halal. Nampak lagi? Itu masyarakat Melayu. Haprak. Kerana tu ada pelik gitu lah. Pelik. Ada sikit orang nikah ya, buat cerita. Tak dengar lagi. Kalau main saja lah. No, duk erik gitu. Pagi dia ke gendong tiga, petang gendong empat. Kini. Ada hal ni. Dia dah buat cerita tu. Bro, kalau kapal dia nikah sekarang ni. Tak dengar lagi. Bapa pula. Nikah pula. Siapa dia? Tok Imam. Padahal alhamdulillah muju, alhamdulillah murah rezeki. Ada orang kata gitu. Tak. Nak, duk main sembah mata kopi, dah kopi yok bawah gerai, bawah gerai. Mata dia yang macam bulu polong aku cerita. Takut orang tengok ni. Ha, mata jahat. Mulut jahat, perut jahat. Melayu kita ni. Nah, ruk Melayu ni. Nah. Kita tak suruh suami kita nikah juga sabar lah. Sabar lah kawan tu tak sabar. Nah, sabar. Di dunia ni tempat susah. Ha, dia kena gitu. Dunia tempat susah. Orang beriman Tuhan beri susah. Dorang dia tak senang. Waktu Tuhan beri bonus. Tapi hak adat-adat kata lagi kuat ujian keimanan susah tahu ni. Ha. Dah senang dah ni, senang syurga lagi. Lama mana ya? Kita duduk sakit hati. Nah. Dah ada madu sangat mah sakit hati. Tu laki tu big. Bisu kan? Dia kata pergi rumah madu dia. Nah. Kata bisu kan? Ya. Tahu dah surah pun dah kami muncan ni. Madu mu tunggu dalam kalau. Faham? Aku pun dah ketahu aku duduk rumah. Macam-macam dia kata. Nah. Ha. Sabar je dah ada 20 tahun. Hidup 30 tahun dia ajak. Ha. Hidup dalam syurga ingatlah. Tak ada sakit hati tak ada aku. Sebenarnya sifat cemburu sifat kaum lelaki bukan sifat kaum perempuan. Ha. Sifat kaum perempuan yang dipuji pada syarak ialah penakut. Takut nak main ngata rawa keli. Takut nak derhaka pada suami. Takut nak cakap lebih kurang dengan suami. Ha, itu sifat perempuan. Takut nak cakap dengan lelaki-lelaki ni. Takut suami kita berasa hati dan sebagainya. Itu sifat kuat. Sifat cemburu. Sifat orang lelaki. Cemburu kalau tengok isteri dia tak tutup kepala. Cemburu anak perempuan dia pakai seluar ketat. Tubik luar. Ha, kena ada. Jadi balik. Oh, tak ada dah sifat cemburu bagi kaum lelaki-lelaki. Nah, tinggal jadi balik boleh ke kaum perempuan. Sifat penakut yang ada mesti pada kaum perempuan boleh kepada suami dah pula. Takut waktu takut orang ni takut pula tu. Ni salah kita ni. Ya sebenarnya kehorengan. Neh, kehorengan kita. Neh, kalau sepatutnya kita kena layan dia tiap-tiap hari jadi rengang. Rengang tu. Dan kalau kita seorang je isteri dia, suami kita suruh kita apa? Takkan, Mek. Saksi, eh? Saksi. Baru nak rehat. Pah, kan, Saksi? Air melo, se? Air melo pula dah duduk ni. Nah. Pah, Maya, se? Wah, dah risang, lah. Dah risang. Mak, kau dah risang. Malah, kakak. Wah, si kapik. Dah lah rohok kita. Kan suruh cari butang baju. Kan suruh gendang baju. Kan suruh cari kasut hilang. Kan nak kucing kereta nak jumpa. Jadi rohok. Nah. Ha. Malah sekarang kui pula. Wui, wui, wui, wui. Ha. Jadi banyak ha. Jadi kalau gili, oh ya. Semalam aku sehari dah layang kamu. Hari ni get out. Ha. Ha. Aku nak rehat hari ni. Sehari kita rehat. Nak baca majalah ni. Duduk tabua kaki gedik. Tak, tak, tak, tak, tak. Ha. Tak kan rehat. Tak ada orang suruh buat amin dua pula. Tu. Ha, gitu. Ha, musapa, mulaki. Dah. Jadi kita tak suruh suami kita nikah lagi. Ingat. Kita pun tak suka. Tiba-tiba nikah juga. Sabar je lah. Macam anak kita sakit. Sabar. Dah. Sabar. Allah balas pula. Dengan ujian kita ni hati sakit. Kita sabar. Nak marah. Kita tak zahirkan pada lidah. Pada ucapan. Boleh pada pula orang puang dengan sebab dia sabar tadi. Dah. Dah suami isteri Nabi. Madu dia 10. Nabi 11 isteri. Mana madu 10 orang. Nah. Ha. Kita siapa baloh-baloh diri siapa apa. Oh, gocoh-gocoh. Gocoh. Bini tua gocoh dengan bini muda. Siapnya smack down. Bawa. Faham tak? Gocoh hanya. Malu ke orang. Tak jaga tak. Betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan hingga jatuhlah engkau dalam kufur. Orang yang tak reda dengan hukum Tuhan kufur wal ayazabillah. Nah. Jangan mai. Dak kira bukan nanti hukum nikah saja. Dak nanti hukum nikah. Segala hukum yang telah dipasti yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul maka tidak ada lagi bagi kita melainkan sami'na wa ata'na. Itu saja. Kita dengar dan kita patuh. Itu tanda orang beriman. Walaupun hati tak setuju. Tapi dah hukum Allah, hukum Rasul, kita paksakan juga diri kita setuju. Nah, itu orang beriman. Orang tak beriman, sami'na wa asaina. Dengar dah, tapi yang mau ikut. Dengar dan tak mau ikut. Kita dengar dan kita ikut. Walaupun tak suka suami kita nikah lain, tapi dah Tuhan dah hukumkan terjadi, kita sabar. Kita reda dan mengharapkan akan balasan orang-orang yang sabar yang ada di sisi Allah. Sabar je lah. Ingat, kesenangan kita dalam dunia itulah benda yang sementara saja. Tapi janji Allah yang ada di sisinya itulah yang kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisi kamu itu akan binasa. Diri kamu, anak isteri kamu, kasih sayang isteri kamu, kasih sayang suami kamu. Sayangnya anak-anak kepada kamu, kasih kamu kepada harta, rumah, tanah air, kerja, pangkat, jawatan dan sebagainya. Yang padu akan hilang. Wa ma indallahi baq. Tapi apa yang Allah Ta'ala simpankan kepada kamu di sisinya, baq, maknanya kekal. Inilah maksud perintah Nabi, fa'atilu ma yabqa ala ma yafna. Tuntutlah harta yang kekal lebih banyak daripada harta yang binasa. Walaupun kita susah hati, sakit hati, nah Allah uji kita lagu ni, tapi ingat, sakit hati kita tidak berpanjangan. Nah, tanda Tuhan kasih kepada kita, Tuhan uji kita. Ujian di antaranya kaum perempuan, dia bermadu tu ujian. Tak, ujian. Ujian orang lelaki, pesen lain, susah cari makan, tak boleh projek. Nak boleh lelah, kabel bukan-bukan, kecek-kecek kabel. So, peha kabel. Tak boleh juga. Ha, ujian. Nak, susah pula. Ujian lah ke? Nah, ingat, semua adalah ujian. Allah beri kesusahan kepada orang-orang yang beriman tanda sayang. Dan Allah beri kesusahan kepada musuh-musuh Allah tanda benci. Gitu. Dan kalau kita mengaku orang beriman, kita kena terimalah ujian. Cuma kita diajar oleh Nabi supaya berdoa, mintalah ujian yang kita boleh tanggung. Dan jauhilah kalau boleh ujian yang kita tak sabar nak tanggung. Allah boleh beri kepada kita dua jenis ujian. Ujian yang kita boleh bersabar, ujian yang kita dah nak sabar. Maka kita berdoa minta Tuhan uji kita dengan musibah, dengan ujian, dengan balak yang kita boleh tanggung. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu akan dibiarkan dengan berkata kami telah beriman, kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji sedikit pun? Nah, dahlah. Jadi bila kita diberi musibah, musibah ma asabal mu'minin, benda yang menimpa kaum beriman, maka jawapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Orang yang ingat bila Tuhan beri susah, beri uji, beri perkara-perkara yang menduka citakan dia, dia sabar, ingat. Benda ini adalah daripada keputusan Allah. Dan tak ada seorang pun yang bersyarikat dengan Allah. Nah, yang boleh meluluskan ujian yang jatuh laku tiba-tiba kepada kita. Allah sendiri yang ini. Ini perancangan Allah. Jawapan kita, kita milik Allah. Ikut suka Allah nak buat guana kepada kita. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita balik juga nanti akan dibariskan di hadapan Allah. Kita tidak dibariskan di hadapan Menteri Besar, Esko, Perdana Menteri, Presiden tau. Kita akan dibariskan di hadapan Allah untuk dikira satu demi satu segala amal baik dan buruk kita. Hai segala kaum perempuan, adakah bagimu kuasa mensabar atas panah api neraka jahanam, atau yakinkah engkau bahawa dimasukkan engkau ke dalam syurga? Tiada sekali-kali yang demikian itu. Orang puan yakin ke tak boleh masuk syurga? Kerana tak ada lah, dua pintu saja yang ada, iaitu pintu syurga dan pintu neraka. Umat zaman akhir ini ramai yang tak mau nampak kepada Tuhan dia yang mencipta dia sendiri. Tambuh ke Tuhan. Ni zaman ni. Tuhan tambuh. Nak syurga Tuhan. Tak percaya tanya. Kau dalam kereta pacar dua orang dengan awet. Ha. Kereta mampu biar patah. Nah. Pemain senior saya, pemain atas saya dalam. Kau bagi kereta. Nah, lagi. Dua buah mau siap. Pergi ya, tanya. Tutup itu. Suruh buka je mi. Dia tu minta maaf je, dah tahu takat lah. Eh, bukan juga mau siap nak tanya je. Nak surga, nak neraka. Surga lah, bawa. Ha, perang tu atas riba. Tak nikah. Dia jawab nak surga. Tak ada jawab nak neraka. Nah. Ha, tengok jet lengang ni. Heroin. Nah. Nak surga, nak neraka ni. Mungkin cocok dadah lengang ni. Surga lah, bawa. Nah. Nak surga tak? Dia tak ada kata nak neraka. Kau tengok belaga ayam, belaga kubah. Berjudi bagi petang. Nombor kocek penuh eh. Eh, nombor ekor penuh lah kocek eh. Nak surga, nak neraka. Nak surga juga. Kau jadi pelacur kalau ditanya. Nak masuk surga. Kau tambah mari surga, dengar, ngajar. Semua nak surga lagi. Tapi Allah tambah. Yang dia nak Tuhan. Say no to God. Say yes to heaven. Ha. Tuhan? No. Tamu? Surga Tuhan? No. Ha, ni. Ni masyarakat kita sekarang. Kita pergi satu syarikat. Nah. Masa kita berjumpa dengan manager syarikat tu. Tuan punya syarikat. Ada apa? Dah nak, nak ni dah hak di sini kerja di sini. Ha, bapa ada nak kerja. Saya tak mau kerja, saya nak gaji saja, kerja tak mau. Ya, kabo. Dah saya dia dia. Jadi dia. Jabatan mana-mana pun kita tanya je. Nak tanya sini je sini hak gaji besar kali berapa? Gaji besar sekali 4000 lah. Mau kerja? Tak mau, saya nak saja 4,000 sebulan sekali saya main ambil, kerja saya tak mau mari. Manager kata, mu gila. Mesti dia kata, mu gila, pergi balik. Mu orang gila. Nah, tak ada syarikat yang akan ambil dia kerja pada hari itu. Melainkan satu syarikat ada. Syarikat orang gila. Kau ambil dia gila juga. Maka kerajaan Allah nak beri kepada kita syurga dalam keadaan kita panggil mari surat mari. Allah wakilkan kepada muazzin sepuluh bang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kepada kemenangan yang hakiki. Ramai-ramai orang Islam nak syurga kata dak layang ah. Nah, orang ngawet-ngawet, orang dengar pakwa-ngepakwa, orang jual-jual, orang menaga-menaga, orang kerja-kerja, tak ada layan. Bang, mu nak mampu musik kau. AJK surat buatnya surat pula. Tepek tiang, tepek dinding, tepek kedai, tepek di pokok-pokoknya. Malam ni, malam esok, malam si ada kuliah ni, kuliah tu, ustaz ni, ustaz ni. Tambah hari. Surga, surga no. Allah tamu, no surga lah. Ini masalah. Nah, siang. Tak semayang. Tapi nak lepas daripada api neraka. Tamu semayang. Pagi tadi kita keluar. Nak solat subuh pukul 6. 6.5 minit sampai di patah tubuh. Lalu ke atas. Nah. Siapa di mata berturut 6-5 minit. Kat nak subuh lah. Nah. Orang duduk mengaji. Awet ada dalam 2-3 belah orang duduk main buah. Faham tak budak puan duduk main buah? Ada buah kata. Duduk main buah, duduk ayam buah, duduk belak gugu. Kita cakap, aku mana duduk main buah. La ilaha illallah budak puan. Tengok bawah pokok guru, cek-cek belah kanan, belah kata tu. 5-6 pasang, duduk sembang. Rupa-rupanya ada larian bandaraya ketujuh start lagi. Kondang lepas itu dah berderu-derang kali. Kita kondang balik pasal dia blok jalan, kena tubik balik. Mari pula berpiping-piping tangan, berpasang-pasangan kerana nak lari bersama. Semayang dah tapi nak syurga Allah. Kalau suruh mari syurga lari, suruh kita patah. Dalam sejuk kita ombok tergung-gergang. Oh suruh. Bukan pakai baju sejuk, baju tadi aluh. Pak puan, pak baju kek, pak pusat jelek, tresuk lah ke? Seorang dua tresuk longgar, orang lain macam balut naka lagi. Pukul 6-5 minit pagi, kira gelap dulu. Berpasang-pasangan. Nah, ada juga orang solo, ada orang kawan. Mak ayah maraton ni, katil, wajah. Bank kita sumi, macam-macam esen. Dah, mari atau anak nak berlari. Larian bandaraya. Tak ada kesedaran langsung. Pun dia jadi anak ni. Nah. Lain atau pun 6.45. Orang tengok. Nak payah subuh atau dah. Nah. Atau dah. Berhiyok. Kita tubik tu, kita seorang je. Menentang aruh. Kereta lah masuk saja. Rupanya tak patah belakang. Nah. Patut berasa nak laju. Baiklah, kita kata ada kata-kata gitu. Ustaz mungkin budak-budak kurang hak nak lari ni, 200-300 orang ni, dia uzur. Tak semayang subuh. Kita jawab, dah uzur nak berlari gue ni. Dia sakok. Faham tak? Kalau bom dia tu, terasa riang sepanjang hari. Dah nak berlari gue ni. Dah perlu pakar dia tu. Boleh berlari. Ha, ni masalah. Bukan kita nak tuduh seorang-seorang gitu atas jalan umum. Nah. Dah laki usul juga. Faham? Mana nak kawal masyarakat negeri Terengganu. Dulu buat tu lah. Dulu Darul Iman, sekarang Terengganu best tari. Dah ada gitu. Maknanya kalau kita ni tak mahu semayang, tak mahu mari surah, tak mahu tolong agama Allah. Orang ngajar tolong, tak mahu tolong mari dengar. Orang semayang jadi tak imam, tak mahu tolong jadi makmum. Nah, orang nak buat masjid, tak mahu tolong sedekah. Orang nak ada, nak jalankan Islam, kita tak mahu tolong sokong. Duduk sokongnya, benda-benda tahu belaka. Kalau gigi, kalau maksis, buat apa cara api anak cucu ni? Tina garik, jatah asok, macam-macam esen. Toki subuh, habis ni. Nah, tapi panggilan Allah, panggilan ulama. Tak layak mana tu. Digi. Nah, digi tu kapil. Maksis, tapi tak. Digi mati ripik. Maksis tiga lain atas lagi. Sekor boleh tahan sikit. Nah. Tengok hari ni buat. Kali dia buat kan. Tadi main bola jari. Tadi budak-budak puan. Main bola jari. Tepi jalan. Depan bangunan Mara. Sebelah dalam Taman Syah Bandar. Tepi jalan so. Budak-budak lelaki tukar tengok. Dengan kepala rambut merah. Dengan pakai baju t-shirt saja. Sekali junga tubik pusat. Junga tubik pusat. Nah. Ha. Tadi main bola jari. Netball ke ni lagi? Ha? Netball. Ha, Haji tahu dia je main. Ha. Netball. Ha. Nah. Ha. Kalau dalam tertutup, boleh tahan lah dalam tempat tertutup. Tepi jalan. Nampak tadi? Dak ke kena laknat belaka. Dak ke majlis maksiat. Dak ke mengundang tsunami daripada laut. Tak ke meminta bala Allah turun dengan serta mereka? Budak-budak puan main. Budak-budak lelaki tekan sorok. Mutus sikap pun ada keliling padang. Nak duduk tengok tekan sorok. Oh puan kalau orang lelaki sorok. Oh kalau. Lepas puluh lima tinggi berebut bola air. Pada takat jalan. Nak punggung atas angin. Oh power tengok. Mak ayah tu jadi benda. Mak ayah di rumah. Anak tu mempertontonkan badan dia duli bati atas jalan itu. Orang datang mari tengok belaka ayah tu ayah dia. Bapak beruk jadi. Tu tak? Cikgu tengok ibu beruk. Hak ada anak cek. Ambil anak dia buat hari. Bertelabel lah butihnya kekoh itu. Tu tak? Marah. Alik-alik je. Ini keadaan. Tu dia kata engkau tahan yang api ni ke? Yang degil dengan air. Yang bapa dengan ni tahan yang api ni ke gua ni? Surga ada kipas, ada kapek, ada makan. Nah, kamu mari. Di Kuantan 10,000 orang. Nah, bersosok-sosok darah hujan lebat. Menanti 12 satu minit. Kerana bertukar tahun 2008. Kuantan 10,000 orang. Kuala Lumpur 30,000. Georgetown 80,000. Kuantan 5,000 tapi dalam hujan lebat. Johor Bahru dalam hujan renyah. Kuala Lumpur dalam hujan renyah. Sanggup dalam hujan. Nak tunggunya 12 satu minit. Padahal tahun kita yang sebenar lambat lagi. 1429 Hijriah. Itulah tahun kita umat Islam. Ha, 2008, 2007, 2009 ni tahun untuk umat Kristian. Untuk orang Eropah, sempena lahirnya Nabi Isa, Lord Jesus Christ, yang dipuji-puji. Ini agenda Yahudi Nasara. Nah, bukan kita negeri Islam kan? Sambut apa? Nah, pukul 2 pagi budak-budak puang motor ke Darul Haruk dekat Tesempah Express Tanjung. 2 pagi berderwak ni motor ni. Minum arok. Teng kasbut. Jenis tak berkapur arok. Bila lokang tersempah. Pakai lepot celah tu. Nah. Dah mabuk. Nak lok saja. Nah. Hal laki 5 orang. Awet seorang. Awet mabuk pula. Nak lok gitu. Kena ajar tahyat awal. Punah jahanam habis. Nah ni masalah. Kita kena ambil berat benda lagu ni. Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa min. Barang siapa tak mahu ambil cakna apa yang berlaku kepada orang-orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Itu masalah ni kita nak cakna. Bukan nak sebut keburukan tau. Secara umum. Nah. Siapa duduk dalam hujan panduk. Berjeruk ni. Muka seseorang macam ke sawi duduk lah baku. Berjeruk bahan ni hujan lebat. Nak tunggu juga. Dipanggil ni. 12 satu minit ni. Dia panggil. Ha? Orang putih ni. Basuh benda-benda. Ha? Siapa tak berani nak jawab? Ha? Panggil benda. Ingat. Dah je tengok. Ha. Midnight. Haji kata midnight. Haa tak. Haji kata midnight. Tunggu wakilah ilah. Dalam hujan lepak ni cerita ni. Nah, surga kat orang ngajar dah hujan dah apa. Ada kapek, ada kipas dah pergi. Nah, dia dalam hujan lepak. Malam pula tengah malam sejuk lagi hujan lepak lagi. Tak pemdia boleh. Boleh bodoh semata-mata. Nah. Malam ni, dasar hujan saya gigit-gigit kambing lah kandang kat tepi. Senang tau. Oh, siang mudah kita nak gigit kambing. Malam, sorry lah. Ya. Dah kalau hujan lepak, kita nak gigit eh, mudah tepi. Semak kita celah kandangnya tendang dia. Mana kambing kata hujan-hujan, sorry lah, bah. Ha. Dah kita nak gigit, dah buat tak petah tunggu hujan 21 minit, 21 minit. Kau kambing-kambing. Dah dah sekol. Semua lari berapa habis. Dah Tuhan ada tu, bodoh dia kambing. Dia kena kata begitu. Itu cerita manusia sekarang ni. Nah, nantang tak boleh dalam hujan lebat gitu. Nah. Nombor Allah Rabbi. Tiadakah kau takut, hai segala perempuan akan azab dan seksi api neraka, maka jikalau engkau sok, cubalah olehmu dulu akan api dunia ini. Samatara belum lagi datang api neraka jahanam, kuasakah kamu sabar atau tiada kamu sabar? Maka bahawasanya sungguh api neraka jahanam itu terlebih panas dan keras seksanya daripada api dunia ini beberapa ribu kali ganda lagi. Jadi kalau kita nak lawan dengan suami kita, kecang nak kata ke suami, nak duduk supah maki hamun ke suami, marah ke hukum Tuhan, tak reda dengan Allah Ta'ala tetapkan nah, kepada kita sekian-sekian musibah, sekian qada dan sekian qadar, maka cobalah dulu api dunia. Sebab orang yang derhaka kepada Allah, kepada Rasul dan kepada suaminya, tempatnya api neraka. Nabi sebut dalam cerita Isra' Mi'raj, dalam kitab Kifayatul Muhtaj ada, "Ittala'tu lailata uzriyabi fa ra'aitu finnar fa idza aktsaru ahliha an-nisa au kama qala." Aku dipertontonkan pada malam aku dimi'rajkan ke langit. Aku lihat di dalam api neraka, maka tiba-tiba yang ramai daripada umatku adalah kaum wanita. Ini cerita Nabi. Nah, ramai orang perempuan dalam api neraka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tu. Bukan kempen ni. Cerita tu. Nah, maka fasa'altu li Jibril alaihi salam, aku bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, Jibril yang teman Nabi. Kaifa zalika ya Jibril, macam mana terjadi yang demikian itu? Wahai Jibril, yakni kenapa ramai umatku yang perempuan dalam api dengan sebab ramai umatku yang perempuan dalam api dengan sebab? Qala, maka menjawab Jibril alaihi salam, وَذَلِكَ لِكِلَّةِ طَاعَتِهِنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, kerana mereka kurang dan sedikit yang taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Jibril jawab, rafa'an ramah diraka pada Allah, ramah diraka pada Rasul. Suruh tutup pala, buka pala tu baik luar. Suruh pakai baju dengan panjang, tang dengan serak, lapan-lapok, tiuk. Baju naik, dek. Hak dengan pendek tu tak kira. Hak tak ada lengan. Tak ada lengan tu. Naik bas jatuh nak balik tinu. Nah, ha, nak balik ke benda. Ha, jetih. Nah, akak pegang atas di atas. Nampak? Luruh bulu tiuk. Jadi tak ada malu sikit. Tak ada maruh. Itu lah. Itu baru pergi rambut. Nah, kata tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki bukan mahram, habis pasangan dah dekat nak gendong. Pagi tadi dia tu. Laki gendong, tang dia gendong nak datang pula. Nah, dia main gitu, jadi bebas dia tu. Tak ada asal rasa apa. Mana dia juga. Hak jatang dua lah pula. Semutu. Hak jatang duduk belakang dia tukang bawa, jatang dekat lagi duduklah raga. Macam-macam eseng. Hak dalam kereta, hak dalam bank. Tengok. Hak dalam kelapa sawit, dalam ladang toh, dalam lokang. Habis. Tercabut kehormatan dengan sia-sia. Nah. Kemudian kata Jibril lagi. Walikillati ta'atihinna li'adwadihinna. Ha. Dan tidak ramai di antara mereka yang taat kepada suami-suami mereka. Ha. Berata ke suami. Boleh api duduk dalam api diraka ke suami. Nah, dia tak macam diraka ke raja, diraka ke suami lah eh. Suami ni dia raja dalam rumah. Dialah raja. Nah, dialah raja bagi orang perempuan. Kena taat. Selama mana suami tu tak perintah buat maksiat, wajib kena taat. Suruh kucing air pukul 3 pagi pun wajib kena bangun. Nah, suruh gosok baju pukul 8. Pukul 8 lah, pukul 10, pukul 10 lah. Jangan lah, rasmi awak dulu. Dia kat opang itu. Gosok diri ya. Ada. Mek dulu kau gosok baju ni, kita nak pergi musyarat JKK ni. Ha. Gosok diri ya, kita nak tengok lewat kerja ni. Dia kata gitu. Ada ke opang ini? Lawang suami. Nah, muka cakap sama-sama adik-beradik dia, manis leting muka bini. Dia cakap dengan suami muka macam belakang. Layak repang tadi. Nah, haram tu. Jadi diraku. Cakap tinggi. Mata digelong tak suami. Diraku lah tu. Nah. Panggil tak panggil. Banyak ni dosa kepada suami. Jadi kalau kita keras kok ingat, kita rasa bekeng ingat kita, kita teh dengan api dunia dulu. Nak teh api dunia, habis ubat yamak dah lah. Petak atas hidung boleh 5 minit. Nak rasa api dengan ke. Eh? Ambil sodek panas lah, tiung. Nah, puik buat itu atas sodek. Memang tak ada dengan bibi-bibi. Dah. Ada kalau api dengan ke. Dalam neraka ni, perempuan yang lawan suami dengan lidahnya, lidah dia itu akan ditarik sehingga jatuh ke atas tanah. Kemudian digunting dan dikerak sehingga menjerit-jerit perempuan itu. Eh, cerita dah kan? Berwaktu pula gini Nabi tanya. Dia menyakiti akan suaminya dengan lidah. Nampak? Baziratul lisan ala zaw. Jahatnya lidah atas suami. Nah, lawan suami dengan lidah, ha, guting. Guting, guting, guting, nolong. Tubik lidah baru, guting pula. Pada main gitu, selok. Oleh itu, dikata, hei segala kaum perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu, bila tiada redha oleh suami kamu, niscaya tiada diterima segala kamu. Orang perempuan ingatlah, syurga dia di bawah tapak kaki suami. Mana-mana orang perempuan yang mati padahal suaminya redha daripada dia. Dia mati, suami hidup lagi, tapi suami redha. Nah, suami redha ni suami halalkan dia. Nah, suami tak murka kepada dia. Nabi sebut dalam hadis, nampak, dakhalatul jannah ayya babin sya'at. Dia akan masuk ke dalam syurga mana-mana pintu yang dia boleh pilih. Mana perempuan ini VIP, orang sol. Pasal apa? Dia mati, suami dia redha dengan dia. Maka Allah beri dia masuk syurga, boleh pilih pintu-pintu mana yang dia nak masuk. Orang boleh pilih pintu ni VIP ya. Kalau tak boleh pintu, tak boleh pilih, dia akan tengok nombor. Nah, orang sol-sol kok anda masuk ke anda pun, dia orang sol. Maka taatlah kepada suami pada baki daripada umur tinggal. Dah lama dah kita ni. Habis banyak kita nak marah pun tak lama kot. Paling banyak 60 tahun, 70 tahun ada. Kiyok kan. Dah kalau kita umur 40 dah, 30 lagi. Kalau umur kita 60 dah, 10 lagi. Nah, dia rasa dah asal kot. Nah, sabar yang sekejap, kebahagiaan, kesenangan yang begitu lama. Iaitu dapat syurga. Kerana negeri dunia ni negeri susah, negeri senang adalah syurga. Senang macam mana pun dalam dunia, tak boleh banding dengan kesenangan dalam syurga. Dalam syurga rapuang tidak ada susah dah. Walaupun suami dia 70 orang bidadari. Nah, 70 orang awet. Setiala panggil awet. Bini tak kata apa. Suka sesuka-suka ni. Kerana Tuhan cabut segala perasaan peci, sifat-sifat mazmumah di dalam hati manusia sebelum lagi masuk dalam surga. Kerana itulah dibakar orang akan orang kafir dan munafik dalam neraka kerana Tuhan benci. Tetapi dibakar orang beriman dalam neraka bukan kerana Tuhan benci, tapi nak tanggalkan sifat-sifat mazmumah dan dosa yang ada di dalam tubuh badan dia, baru layak masuk ke dalam surga. Yang di dalam surga itu tidak ada walaupun seberat zarah akan sifat yang keji ataupun perangai yang tidak baik. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita ada banyak juga soalan malam ni. Baik, soalan yang pertama, apakah hukum perempuan pakai baju lengan tiga suku dan tak pakai stocking? Tolong jelaskan. Yang kedua, ramai muda-mudi berseluar pendek. Saya dah nasihat tapi tidak berkesan. Yang ketiga, apa hukum melintas depan orang sembahyang? Yang keempat, kadang-kadang perniagaan melalaikan kita dari mengerjakan ibadat. Bolehkah jelaskan cara mengatasinya? Yang kelima, penjelasan. Sebut nama Sultan dalam khutbah Jumaat. Baik. Lima soalan daripada penanya ini. Soalan pertama, hukum perempuan pakai baju lengan tiga suku dan tak pakai stoking. Tolong jelaskan. Aurat kaum perempuan ada dua. Yang masyhur di kalangan ulama-ulama, empat mazhab. Nah, maka yang paling kurang iaitulah seluruh tubuhnya adalah aurat di hadapan laki-laki yang ajnabi, melainkan dua pergelangan tangan dan muka dia. Nah, jadi atas pendapat ini, maka perempuannya wajib memakai baju lengan panjang ataupun menutup sampai kepada lengan dia. Nah, kena tutup. Walaupun dia pakai baju lengan pendek, tiga suku sekalipun, tapi tak nampak juga lengan. Soh dah. Nah, dia pakai baju lengan pendek, tapi si baluk tak sebab abang. Apa kat ni? Tak nampak juga, tapi ada uat gitu. Nah, maksudnya tak kira baju tu baju lagu mana. Yang penting jangan beri nampak aurat kita. Jadi kalau lengan ni tempat pakai pergelangan dan ke atas apa ke ni, dikira aurat. Nah, sebab tu dah boleh lah kalau kita pakai baju lengan. Lengan tiga suku ni lengan gini ya. Baju kurung kedoh. Ke mana? Baju kedoh panggil. Kedoh tu kelih. Kedoh lah. Haa kat ni. Nampak sini. Baik, kalau tanya ni nak di luar, di khalayak ramah, hukumnya haram. Jika tidak ada pakai sarung balik dalam. Nah, tak boleh. Ini lengan ni adalah aurat. Apa yang nampak dalam semayang membatalkan, maka itulah haram ditunjuk di luar semayang. Jadi berapa kalau akak takbir nampak lengan ini dalam semayang, batal semayang dia, maka kalau di luar nampak sekat yang batal tadi, haram. Dia sama je. Dah, macam dalam semayang. Sebab tu kalau awak pakai baju kurung, kalau nak ambil barang, nampak juga lengan, dia berdosa kerana tak berhati-hati. Sebab tu orang pakai sarung lengan di dalam. Kalau pakai baju kurung, pakailah sarung lengan. Ni ada sarung lengan, dia jual ini kan. Ni tengok, sarung lengan. Ha, sarung lengan tu dibenarkan pakai dengan syarat kita pakai baju di luar lengan panjang. Tapi kalau pakai baju lengan pendek, lengan pendek tak puas kan. Lepas tu sarung lengan pula pakai. Tak. Hukumnya tetap haram kerana menampakkan bentuk lengan. Tapi kalau pakai lengan panjang tak, cuma cadang nak pergi di kedai-kedai nak ambil barang tinggi, jatuh lengan sikit, ada lagi sarung di dalam, itu diharuskan. Nampak lagi kaedah? Lepas tu tak pakai stoking. Dia tak kira stoking, tak stoking. Maknanya, bila kita di luar rumah, naik kenderaan, umpamanya naik kereta turun, kalau tak ada tutup di dalam, turun tubik kaki sekat kaki. Nah, bakal nak turun kaki bialuh gitu. Tak nampak tumit, tak nampak kuku lali. Kaki adalah aurat. Pakai sarung kaki lah, stoking kelakor kan. Sarung kaki lah orang perempuan kena pakai sarung kaki. Nah, dorang puas turun kereta, buat turun kaki tu. Nah, kita paling dulu turun. Kaki dulu, buat turun sebelah. Dah buat turun sebelah, soyok gitu. Dah sebelah ni duk nampak kaki dia. Tak boleh, ha? Kena jaga lah sikit. Nah, ha, kena jaga lah sikit. Jadi kalau kita jaga dah, walaupun pakai baju kurung, dalam kita pakai pulak sarung kaki, kita jaga dah. Ternampak juga. Itu di maaf. Ha? Ni dengan kita duk jaga, ni pakai kain haji kaki duk tutup. Nah, kalau naik motor, amat malam lah ni. Naik motor sikat. Kalau pakai skirt boleh tahan kira, nampak berhedah daripada awal. Kalau pakai jubah ni. Kalau kelek kitab ni. Kalau balik ngaji, balik usrah. Pakai baju kurung, tak pakai sarung balik dalam. Naik motor sikat, duduk belakang. Duduk depan lagi tahan. Duduk belakang, di kaki jadi kakak dia tu. Soyok dengan lalu labu putih, cubik ni. Nama-lalu kalau jadi ropang, dia rendah sikit, kaki tak pun sapar. Ataupun kain dia sepik, sapar sekat lutut dulu. Ada yang pegang ni dulu, dia kepala lutut. Takut nampak. Ha, bukan dekat balik, bakal sampai. No. Apa kering kan? Nampak dia orang belakang tu ikut motor, ikut dengan kereta. Ha, ni kata, aurat maruah kita, percuma orang tu tengok. Tak boleh. Jaga lah sikit. Nah. Ha. Tak sarap pakai stoking, tak nampak kaki, tak apa. Kita pakai beledi, tak ada. Mana masalah. Nah. Ha, tapi nakal nampak. Pakailah, ini banyak dah kemudahan daripada negeri Arab orang mari. Stoking sarung lengan daripada Syria, daripada Jordan, daripada Mesir. Berlambut-lambut di pasaran. Dulu payah sungguh dulu tak. Ini mudah je. Ha. Dok pergi sangat maiting, dok beli pun dok beli benda lain. Nah. Apakah hukum melintas di depan orang yang sembahyang? Jawabnya boleh jikalau jauh daripada dia. Nah, yang kata tak boleh tu depan dia sekadar 3 hasta. Kalau jauh tak apa. Nah, dia sembahyang sini, sembahyang sini nikah kat jalan tu. Apa? 50 meter. Yang kata haram mesti iaitulah 3 hasta, sekadar panjang sejadah saja. Haram nitah depan orang semayang. Tapi ku atas pada sejadah dah, dah haram. Yang kata haram ni, kalau dia ada buat sutrah, ada buat apa ni, sempadan. Dia semayang atas sejadah, kita nitah ku atas sejadah haram, ku depan sejadah dah haram. Faham ni? Atau dia semayang tak ada sejadah, dia semayang kat tiang. Dia dengan tiang tu 3 hasta. Haram nitah ku celah tiang tu. Ataupun dia letak beg baju dia depan, buat sutrah. Haram kot dalam beg tu. Kot bawah depan muka dia haram. Kot atas beg tak haram. Nampak lagi? Ataupun dia semayang di juga masjid. Kot ada jalur dah. Ha, satu soh jalur untuk dia tu haram kita litah. Mesti litah kot depan soh tu. Maksudnya kalau kita semayang, habis semayang, kemudian orang yang masbuk bangun tambah rakaat. Kita ni nak tubik awal, tak mau wirid sama imam. Jangan litah kot depan orang masbuk. Litah kot depan orang wirid. Tak apa gilitah depan orang masbuk pula. Orang masbuk kan bangun tambah rakaat aman-aman. Kita gilitah ke depan orang masbuk. Salah kan? Litah ke depan orang wirik ni. Orang wirik tak haram dah. Kita litah. Orang semayang. Bila dia kata kum ni, tak haram. Assalamualaikum. Wah, litah lagi. Nah, gitu kena jaga. Tapi kalau semayang depan-depan pintu masjid, pintu surah sehingga dalam orang nak masuk tak boleh. Hukumnya tak salah litah. Kerana diberi halangan pada laluan. Ha, tu gitu pula. Jangan litah. Nampak? Ha, tu tak haram pula. Deh. Jadi orang yang semayang depan orang yang litah depan orang semayang. Ni Nabi kata sunat tolak. Sunat tolak. Neh. Kata pendapat Daud Zahiri wajib tolak. Litah tolak. Nah. Ha, litah tolak. Nabi kata bila tahan dah. Ataupun tolak perlahan nak litah juga, maka tolak kuat. Kerana dia syaitan dah masa tu. Nah, jadi ulama-ulama pun dia himpunkan hadis-hadis berkaitan dengan tolak ni. Maka sunat kita tahan tangan bila nak litah buat gitu. Tapi kalau budak-budak dok tang tu laju, dok dah kalau nak tahan apa tua dah. Nah, tahan ni. Tahan tu nak pergi juga, nak pergi juga baru tolak. Tolak jangan kuat sangat biar sampai gluli batin dah. Nah, dia gitu. Nah. Tapi nak tolak kena tengoklah orang yang biar kecek pada kita subuh. Nah, jangan besar dari kita. Dia tunggu kat kolah surah tengok. Kita lapar kat dia main ni. Muak dia tolak aku ah. Tengok. Nah. Dia kecek jangan tolak ambil dak cok bohok kita. Nah. Kadang-kadang penegakan melalaikan kita daripada mengerjakan ibadat. Jelaskan cara mengatasinya insyaAllah dalam kuliah-kuliah akan datang. Cerita panjang ni. Nah. Sebut nama Sultan dalam khutbah Jumaat. Apa yang kita dapat daripada kitab-kitab takor. Asalnya tidak ada sebut nama. Semua. Sebut nama. Semualah untuk keselamatan semua. Kemudian ulama-ulama mutakhirin sebahagiannya mengatakan. Harus kita sebut suku khusus. Nah. Gelorannya saja jangan sebut nama. Ha, itulah kata ulama, bukan fatwa kita. Jadi sebutlah, Allah selamatkanlah sultan kami, cukup ayah sebut nama. Ni kata ulama, kita tak kata. Nah, jangan sebut nama. Lepas tu sebut hak rakyat pula. Hak secara ramai. Neh, sekarang siapa berderet-deret, bukan ke sini saja, siapa ke luar-luar negara ni. Nak sultan tu sultan ni di luar tu di macam-macam lah nama presiden nama apa. Neh. Ha, tu tak ada ulama sebutlah. Neh, kerana asalnya sebut gelaran saja sekali saja. Satu pangkat saja. Nah. Ha. Semasa umur 16 tahun saya nakal sikit. Di sekolah. Semasa cikgu ajar saya bermain. Ponting. Kerana masa agama Islam baru saya masuk belajar. Niat saya biadab dengan guru yang mengajar agama. Mana pula. Guru agama tak tahu saya nakal. Tapi sekarang kurang dah. Munafik tak saya kata gitu. Ha, buat mana dia ni? Sekarang umur 19 tahun saya hari semayang, saya pergi semayang pakai jubah serban tapi saya nakal. Lambat tengok orang perempuan je. tapi saya suka pakaian Rasulullah. Niat saya nak ikut Nabi. Munafik tak saya? Yang ketiga, dulu masa saya umur 16 tahun ke bawah, saya banyak tinggal semayang subuh. Bangun sebab, kalau bangun sebab mok gerok. Tapi tak mayang. Duduk je dalam bilik, nengung. Macam mana cara saya nak pada semayang? Baik. Nah, jadi masalahnya, kita buat satu-satu perkara tu, dalam masa kita tak cukup akal lagi, Allah Ta'ala faham dah satu. Nah, dalam keadaan kita ni, bukan kita saja bersalah, muayyah kita pun bersalah juga. Dah kita 5-16 tahun tak reti benda lagi dah. Dan itu kewajipan ibu bapa daripada kecil murid asuhan kepada kita. Bukan kesilapan kita saja, kesilapan orang yang membela kita, orang yang mendewasakan kita. Batu kita dewasakanlah budak-budak ni dalam keadaan kita beri dia agama. Dan kita beri agama tak boleh banyak pun, ada sikit kepada dia. Nah, biar dia boleh jadi ulama pun, tapi semayang tak tinggal. Tak apa dah. Nah, Allah tak tanya kau, ni anak muda jadi ustaz lah dah. Memberi dah agama pada anak, memberi. Dan anak muda ikut, Tuhan tak tanya ikut tak ikut. Kerana anak Nabi Nuh tak ikut Nabi Nuh. Isteri Nabi Lut tak mau ikut dia. Tapi Nabi Lut telah mendakwah dia. Nah, Nabi Nuh telah mendakwah anak dia. Maka kita dakwah sampaikan kebenaran kepada anak kita. Ikut tak mau ikut, itu perkara tak ada kena-kena dengan kita. Nah, itu kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakai yang sunnah, pakai yang apa, pakai yang macam ustaz, pakai yang macam ulama, tak kira siapa juga. Lain daripada Nabi, lain daripada Rasul, semuanya tidak maksum belaka. Ada kesilapan kita. Nak sampai ke jemba mati ni, banyak pula silap kita akan buat. Cuma kita berdoa, kita minta ampun kesalahan kita yang telah kita buat dan yang lagi akan datang. Kan Nabi pesan ya? Nah, bila kita dalam semayang dekat nak salam atau lepas salam, kita berdoa, Allahumma qfili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, apa yang telah aku buat dulu, apa yang aku buat kemudian. Maknanya kita tak maksum. Walaupun kita sekarang ni lepas dah ngaji, dah dengar, dah ustaz, dah ulama dah, ada pula lagi buat salah. Nah, itu biasalah lagu tu. Jadi cuma kita baiki kehidupan agama kita ni, biar macam kehidupan dunia. Agama buat macam dunia. Lagu mana? Dunia kita ni kan kita upgrade semua. Nah, rumah daripada 2 bilik jadi 3 bilik. Nah, kereta dulu tersikat jadi kereta kacil, daripada kacil jadi wajar dah lebih. Jadi kau comel, agama pun biarlah kau comel. Nah, tambah sikit. Nah, mengikut akan keadaan masing-masing. Soalan seterusnya. Bagaimanakah untuk saya menyangkal soalan saudara saya yang menyindir saya menikah dengan dua orang tok tadi? Pertama, dengan juru nikah yang akan hijau. Kedua, dengan juru nikah yang dilantik oleh pemimpin yang buat macam-macam ada. Biru. Dan apakah hukum saudara saya menyindir saya dengan dia hanya menggunakan satu juru nikah, tidak ketahui akan akidahnya. Baik, ini. Masalah juru nikah ni bukan masalah akidah yang berlaku di tempat kita. Nah, bukan kita duduk maknanya di negeri yang capur orang muka Melayu ni ada orang kafir dan tak kafir. Masalahnya masalah fasik saja yang berlaku. Nah, masalah yang ramai yang fasik. Nah, jadi mengikut pendapat yang muktamad, hendaklah wali itu mestilah wali yang tidak fasik. Kena rasyid. La nikaha illa bi waliyin rasyid. Jadi nikah dengan wali yang baik, yang tidak fasik. Dah? Baik. Kalau dah makna juru nikah itu fasik, bakal kita pergi nikah dengan juru nikah hijab dia kata. Nah, ni masalah ni kena faham baik. Masalah hijab biru ni kan masalah. Nah, kita kena faham ni masalah agama. Kalau orang yang menyokong, orang yang menentang jamaah Islam, zalim lah dia, fasik lah dia. Akidah tu kita kena sangka baik dulu. Berimang lagi dia. Selama dak zahir pada mulut dia perkataan-perkataan yang menggugurkan akidah. Jadi sekurang-kurang menyebahi orang zalim ni fasik. Dah, pakai buah pusa dulu. Kemudian bila kita kata maknanya orang hijab ni dah tak mesti dak fasik. Ini jawab dia situ. Ada juga fasik, bab fasik ni bukan makna sokong. BN. Fasik ni mana buat dosa besar ataupun mengekali dosa kecil. Nah, jadi kalau kita orang hijau sokong tok guru sekali pun, tapi perangai ada macam tok guru, tanda orang lebong mah jadi badan kita. Nah, umpamanya fasik juga, kena asyik situ. Atau meninggalkan solat. Tapi ahli sama hidup masih tak? Masih juga. Haa, ni jaga baik situ. Jangan marah ni nak terang ni. Nah, ha, jadi bukan masalah siasah saja. Ha, menyokong ha, jumaah Islam satu kewajipan daripada ribuan kewajipan yang kita kena fikir. Itu kita terlepas babak. Kita sokong ulama'. Dalam ulama' ni bertentangan dengan orang jahil. Kita wajib menyembahi ulama'. Lepas kita sebabak. Tapi dalam kehidupan kita ada tak kita buat benda yang bercanggung dengan syariat? Fasik juga lah kita. Walaupun kita dengar kata guru, walaupun kita rapat dengan ustaz tu, ustaz ni. Tapi anak kita tak tutup kepala. Anak lelaki kita makan rata beluk, tekok. Kita jadi fasik juga. Tak boleh jadi wali nikah juga. Haa, dia faham kita. Baik. Kaedah dia begini, tak perlu dua. Kita ambil sila. Dua tu, dah boleh nak pergi dah. Dah boleh nak edo dah. Nah? Haa. Kita nikah dengan ayah dia. Wali, juru nikah fasik. Kita buat kira dengan ayah dia. Ha. Ayah perempuan fasik ke tak? Tak fasik. Baik tak kata fasik ni ayah perempuan. Maknanya tak fasik ya? Ayah yang akad nikah. Faham lagi? Dari juru nikah dia jadi pendaftar saja. Ni boleh. Ah, ni nak kabur modal. So, senang. Eh? Juru nikah fasik. Dia tengok emang fasik ni pasal lekat takut beh. Faham tak? Ha, maka dia jadi pendaftar nikah. Khabar ke dia, ayah puan nak akad sendiri. Semua juru nikah akan kata boleh. Faham lagi? Haa lah, dia senang dia akad. Dia akan datang pada hari nak nikah, dia pun tulis. Dia ajar ayah puan cara-cara nak akad. Dia tulis lapas kalau jauh-jauh lah. Jepung-jepung lagi tulis. Belajar dulu 3 kali. Lepas tu dia suruh akad. Nanti laki-laki pegang tangan ayah puan, akad nikah. Ayah puan pun kata aku nikahkan akan dikau tak dengan anakku gini-gini-gini mas kahwin ni RM50 tunai. Nah, juru nikah yang masih dia datang, dia tukang tulis, dia tukang sign apa semua supaya senang buat surat nikah dan sebagainya. Itu cara dia. Ha, ayah lah dah, ayah mati dah, toki sagang adik-adik banyak lagi wali kan. Ha, dia gitu. Ha, gitu cara dia. Tak mudah kan tu. Nah, ingatlah, biarlah kita tak pandai sekalipun ingat ni. Kita tak pandai. Tapi oleh kerana wali tu, juru nikah tu pasik, kita nikah sendiri anak. Ingat lagi, juru nikah pasik tu diajar kita lagi. Tapi yang panggil juru nikah pasik, mari jat. Yang panggil gitu. Faham? Ha, kita faham lah ni, cerita ni kena faham. Kena banyak short form. Ha. Tambah kata wani. Gitulah. Cakap ni, mudah je. Khutbah juru nikah pasik macam. Baca kutubah kek, sek. Haa, gitu lah. Haa, dia gitu. Kutubah dia, baca lah. Kita tak langgar kan. Takkanlah lapar akad nikah tak boleh juga. Nak sebut nama anak tak kerti tak? Nama bakal natu tak kerti? Sebut je lah. Aku nikahkan akan dikau. Tak? Hei, Idris. Haa, dengan anakku selema tu. Mas kawinnya RM18. Tunai. Ada apa? Nah, ada apa lalu? Ayah bagi upah sendiri. Tak ki. Adik-beradik. Adik-beradik dah kaki sulung busu. Busu boleh. Tengah boleh. Hak lelaki lah. Nah, tak ada adik-beradik. Anak saudara. Nak dari lelaki. Nak dari belah pak. Ha? Nak dari belah ayah. Dari belah mak boleh. Balik awal tu. Tak ada anak-anak saudara. Barulah naik ke pak saudara. Ha? Boleh lah, memang mudah punya ni. Yang kita tak faham, kita ingat dia wajib akan nikah. Tak, dia bukan nak akad nikah sangat. Dia nak isi kita 50 riyal tu nikah. Ha, kita akad lah tu, kau mudah dia. Nah, kita kata ayah puan nak akad ni sendiri nikah ni. Tapi ni saya bayar. Ha, tak apa gitu. Nampak? Ha. Apa hukum? Jadi gitulah. Masalahnya kita kena faham dalam masalah akad nikah gitu. Eh? Jadi orang yang tak faham dalam masalah ni, kita nak banyak-banyak lepo tak dia ikut. Dia balas, dia balas. Nah, jadi balas. Dah tak 10 minit ni. Banyak lah ni. Daging korban yang dibagi mentah atau panggil orang ramai buat tahlil arwah dan beri makan. Wajib beri daging korban sebahagian yang mentah. Kalau tidak, tak sah. Itu pendapat yang muktamad. Walaupun kita nak buat makan sebahagiannya, tapi wajib kena beri yang mentah. Kena ada juga beri sebahagian kepada fakir miskin. Tidak, tak sah. Nah, kerana mukhalifus sunnah. Nah, Nabi ajar kita beri hak mentah. Nah, Nabi dakwah. Kan lagi korban macam kita, cuma ulama kita boleh. Bagi hak kita untuk kita buat makan. Bagi hak orang mentah, hak orang pakai miskin, kita buat mentah. Nah, ha, jangan bagi orang fakir miskin itu binanok di masuk di bulat. Jangan cari waktu itu harta orang miskin. Daging akikah yang boleh masuk, buat tali beri makan. Jadi daging akikah ni tak, tak ada salah lah kita masuk. Memang sunnah Nabi suruh masuk dan beri orang makan. Atau umur orang lebih baik daripada panggil makan. Panggil makan ni kita nak tahli dulu ke, dah tak ada rasa Allah. Tak, boleh. Eh, daging akikah, gula apa semua, panggil orang di rumah, buat tali dulu sikit, baru makan. Tak ada masalah. Dah, ha, tak boleh daging korban. Ibadat akikah dan korban mana yang wajib didulukan? Jawabnya tak ada wajib mana-mana kerana akikah dan korban sunat saja. Cuma ulama kata lebih baik kita akikah dulu kerana akikah sekali saja seumur hidup. Korban itu setahun sekali berulang-ulang dengan berulangnya tahun. Ha. Yang keempat, sekiranya kita meninggal dunia bagaimana dengan anak-anak yang belum akikah dengan korban? Tolong terangkan. Jawabnya gini, kita kena faham akikah ni bukanlah dia sebagai satu kewajipan, bukan. Dia benda sunat saja. Jadi bila mana kita melahirkan anak, maka sunat bagi orang ibu bapa, bagi penjaga tu, dia tu yang sunat mengakikah semula kambing. Bila dah dewasa, dah anak, dah balik, maka sunat itu terlepas daripada penjaga, kena kepada diri yang mempunyai diri. Faham? Jadi budak yang telah balik, dah sunat lagi ayah dia akikahkan dia, dia sendiri sunat akikahkan diri dia sendiri. Ha, tu. Jadi kalau ayah mati sekalipun tak ada masalah. Walaupun anak tu mati cek, eh anak masih cek, hukumnya tak ada masalah ayah kerana benda ni sunat sahaja. Nah, bukan benda wajib. Ha. Saya nak buat rumah, saya beli kayu seorang yang membelah balok dalam hutang. Sedangkan kayu balok itu tidak dibayar cukai pada kerajaan. Apa hukumnya saya buat rumah daripada kayu tersebut? Ha, dia beli kayu, dia kayu curi. Ha, jadi jawabnya kalau dibuat rumah buat ni. Jawabnya kalau dibuat rumah daripada kayu curi ni, rumahnya siap lah. Ha, siap lah lawak pun lagi kayu curi tak curi, siap. Dan buat 4 bilik jadi 4 bilik. Buat 3 dapur jadi 3 dapur. Masalahnya, apabila duit itu dimestikan kena bayar untuk kerajaan, dan kerajaan itu digunakan untuk kebajikan rakyat, maka tak boleh lah dia kena bayar. Nah, ha, tapi kalau duit itu dibayar kepada untuk penggunaan dia saja, maka tak apalah kita tak bayar. Nah, ha, sebab jangan kita pakai alasan kerajaan zalim tak jalan hudud. Ikut anda kita nak ambil atas kerajaan tak boleh. Itu harta sepatutnya dibahagikan sama adil. Jadi kita buat mana-mana. Kerana tujuan pelantikan kerajaan ialah supaya mereka ini mengagihkan kekayaan negeri sama rata kepada setiap rakyat. Bukan mana kita boleh ambil ikut sih. Nah, ha, jadi peraturan yang dikenakan oleh kerajaan, jikalau tidak melampau batas, jika tidak membebankan, hukumnya wajib kita kena taat. Masuk dalam wa ulil amri minkum juga. Eh, ha, ini masalah ni. Kadang-kadang kita tak berapa nak berbohong. Hak salah, salah lah. Kalau dia taat, hak taat, taat lah. Kena taat. Dah. Ha. Jadi dari segi hukum dunianya salah lah dia. Hukum akhirat tak salah lah dia. Eh, sah lah dia semayang atas rumah tu. Kita ambil air semayang sampai pada nak basuh kaki, berasa panas muka. Lalu kita basuh muka dengan air, lepas tu baru kita basuh kaki. Soalan saya, batal tak air semayang kita itu? Ha, dia ambil air semayang dah. Ambil air semayang dah, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh telinga. Sapa kat basuh kaki kanan, basuh kaki kanan. Lepas basuh kaki kanan, berasa perik nak muka, dia ambil air, dia sapu-sapu sikit dengan air. Lepas tu sambung balik basuh kaki, ke guana bulok. Sebab dalam dia basuh kaki tu, dia sapu air sikit muka. Hukumnya tak putus walak. Dengan syarat dengan dia tidak niat nak memulakan balik basuh muka. Faham? Ah, tak apa begitu. Nah, tak apa. Nah, basuh kaki kanan, apa patut kanan, patut basuh kaki kiri. Tapi dah muka berasa perik, ambil air buat gitu sikit, belah-belah basuh kaki. Nah, supaya hilang panas kan. Pokoknya tak putus walak. Yang kata putus walak tu dia niat nak basuh muka semula. Faham? Ah, maka tak jadi. Ataupun maknanya dia nak membetikan basuh kaki, nak start balik basuh muka, ha, baru tak boleh. Dah macam keadaan ya duk baloh ni, bila kita sujud, tujuh anggota tu boleh tak akak tangan garu belakang? Akak tangan garu belakang tak, ya kepala juga kedat gening betul gening betul gini. Nah, ha, jawabnya boleh kita akak kalau nak garu, jawab setelah sekurang-kurang ada berlaku tamakninah dalam sujud tu. Jadi kalau kita turun dah dua kaki, dua tangan, dan dua lutut dan satu dahi, sujud dulu, tamakinah dah, maka sah dah sujud tu, baru boleh kita akad. Jangan bila kita sujud tu tak dalam tamakinah tu, sujud tu dengan akad selalu dah kita sujud. Tak ada tangan pun cukup jadi tujuh anggota, baru tak sah. Faham lagi? Ada orang jalan nak akad. Akad atas. Nak? Benda tu tak ada masalah. Kalau sunat, lagi pula tak ada masalah. Tapi dah dari sana kita tak belajar, takut kalau sunat. Kalau sunat dah tayak akhir. Tangan ni gini. Tangan ni tayak akhir. Nak? Dah. Tayangan tangan kat tangan nak galu tangan kiri. Nak galu ke ni? Nak buat gini tak apa. Kata ni kata. Nak? Dia buat kan ni? Gatik ni dulu. Ada gaisak tu. Bermula ni. Nampak kan ni ke dia? Jaga je. Nak? Aduh. Saya ada dengar penceramah daripada penceramah Hadari. Dia kata kalau kita tolak nyanyian bermakna kita tak mau syurga. Aduh, tak ramak ni. Kerana syurga itu tempat orang nyanyi dan bersyukur dia. Betul ke kata penceramah itu? Penceramah Hadari kata kita kena terima dasar marah kawan nyanyi buat joget apa semua. Pasal kalau kita marah, kita tak mau syurga kan. Kan syurga itu tempat nyanyi, tempat galak. Kita bengong tak lah. Nampak-nampak macam tu je dah. Dah kita asal bengong dah. Sebab tu kata negeri dunia ni negeri hukum hakam. Masuk surga diangkat segala hukum. Tak ada taklid syarak, tak ada wajib semayang, tak ada haram, tak ada halal. Halal, haram, wajib, makruh, sunat harus dalam dunia. Diturunkan para nabi untuk memberi nasihat hukum hakam dalam dunia. Dalam akhirat, tak ada lantik rasul untuk menegur manusia dan dia. Kerana tak ada hukum di sana. Negeri main, negeri galak, negeri kebebasan, negeri nyanyi, negeri suka dia. Dunia leh. Bila datanglah segala larangan dalam Quran maupun hadis, walaupun benda itu berlaku di akhirat nanti dibenarkan, hukumnya tak boleh. Dalil banyak. Di antaranya Nabi kata barang siapa yang minum khamar di dalam dunia dah, tak minum lagi khamar di akhirat.